Konsultasi Syariah. Hukum wanita haid menyentuh mushaf terjemah. Pertanyaan, bolehkah wanita haid membaca Al-Quran terjemah, maksudnya dipegang untuk dibaca? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, mushaf Al-Quran. Dua, kitab tafsir Al-Quran. Kitab tafsir Al-Quran adalah kitab yang berisi penjelasan tentang makna Al-Quran, menggali kandungannya, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Dan umumnya juga dicantumkan ayat Al-Quran. Namun ada yang perlu diperhatikan, para ulama membedakan antara mushaf Al-Quran dengan kitab tafsir Al-Quran. Mushaf Al-Quran memiliki aturan khusus yang tidak berlaku untuk kitab yang lain, termasuk hukum menyentuhnya. Karena itu, aturan wanita haid dilarang menyentuh Al-Quran tidak berlaku untuk kitab tafsir. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, menurut jumhur ulama, orang yang hadas, termasuk wanita haid atau orang junub, boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya, atau mempelajarinya. Meskipun di sana terdapat ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan, karena sasaran kitab tafsir adalah makna Al-Quran, bukan untuk membaca Al-Quran, sehingga tidak berlaku aturan Al-Quran. Kemudian diberikan rincian, Syafi'iyah menegaskan bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir, dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan teks Al-Qurannya, sehingga tidak lagi disebut menyepelekan kemuliaan Al-Quran. Dan kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Quran. Sementara Hanafiyah memiliki pendapat berbeda, mereka mewajibkan wudu bagi yang menyentuh kitab-kitab tafsir. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, untuk kitab tafsir boleh disentuh karena terhitung sebagai tafsir. Sementara ayat Al-Quran yang ada di sana lebih sedikit dibandingkan teks tafsirnya. Dalilnya adalah surat Nabi SAW kepada orang-orang kafir. Sementara di sana ada ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hukum mengikuti yang dominan. Asy-Syarh Al-Mumti'. Terkait pendekatan, mengambil hukum berdasarkan yang dominan, ada satu kaidah yang diterapkan Syafi'iyah. Pada asalnya, lebih diunggulkan yang dominan dan didahulukan daripada yang tidak dominan. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi Madzahib Al-Arba'ah. Bolehkah wanita haid menyentuh Al-Qur'an terjemah? Kita masih meninggalkan satu pembahasan. Apakah Al-Qur'an terjemah yang ada di sekitar kita terhitung sebagai Al-Qur'an atau sebagai kitab tafsir? Dalam aturan menerjemahkan Al-Quran, telah kita sampaikan bahwa Al-Quran tidak mungkin diterjemahkan. Yang mungkin adalah menerjemahkan maknanya atau tafsirnya. Dan jika kita perhatikan, dalam Al-Quran terjemah, yang lebih dominan adalah teks terjemahannya. Karena itu, Al-Quran terjemah lebih dekat dihukumi sebagai kitab tafsir. Demikian, Allahu A'lam.